يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita di masjid ini dengan niatan untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu harus diikhlaskan karena Allah. Kita mencari ilmu itu adalah murni atas perintahnya Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niatan ikhlas itu, maka ilmu itu akan bermanfaat. Karena dengan niatan ikhlas, ilmu itu akan bermanfaat. Dengan niatan ikhlas tidak ada sifat penolakan. Dengan niatan ikhlas mencari ilmu tidak ada rasa berat untuk menerima ilmu. Dengan ikhlas seorang akan dimudahkan oleh Allah menerimanya, mengamalkannya, bahkan bisa menghafalkannya. Dengan ikhlas datang ke majelis ta'lim akan menumbuhkan cinta kepada ilmu dan kerinduan kepada ilmu. Maka ikhlaskanlah, marilah kita mengikhlaskan, memurnikan kedatangan kita ke majelis ta'lim karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor yang lainnya. Bukan karena faktor malu kalau tidak datang ke majelis ta'lim, karena faktor sudah di SMS sama teman mengatakan ya datang, masa enggak datang, kan malu, enggak enak. Jangan karena faktor itu. Karena faktor-faktor tersebut akan menghalangi bermanfaatnya ilmu yang akan kita dapat. Kan kadang ada orang yang sebenarnya lagi malas ngaji, tapi di SMS-i bae lo, ngantek izin. Nah, akhirnya dia datang ke majelis taklim karena izin. Riku pekewu. Kira-kira dia bisa mengambil manfaat atau tidak dari majelis taklim? Sulit. Dia akan ngantuk. Berat kepalanya itu ibarat seperti berapa ton begitu. Dipegangi saja. Ikhlaskanlah dalam beramal. Karena semua itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Pembahasan kita kali ini adalah masih meneruskan hadis yang kedua dalam kitab Al-Ihtifal fi Ahkamin wa Adabil Atfal, pembahasan tentang anak-anak, hukum dan ilmu yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Pembahasan kita masih berbicara tentang hadisnya Ibnu Abbas, di mana beliau mengajarkan, yakni Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Dalam hadis ini disebutkan oleh beliau, kuntu khalfan nabi yawman, suatu hari aku pernah membonceng Rasulullah di atas keledai beliau. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat tersebut berisikan tentang pembahasan i'tiqad. Akan kita bahas satu persatu insyaAllah dalam urian hadis ini. Faedah yang pertama dalam hadis ini, yang telah kita bahas dalam pertemuan yang telah lewat, adalah hadis ini menunjukkan pada ala masyriyati ta'limi sibyan al-ilma. Disyariatkannya mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak dari semenjak dini. Bahkan para sahabat Rasulullah, mereka berusaha anak mereka tatkala sudah bisa berbicara, dari semenjak awal mulai berbicara, diusahakan bisa mengatakan kata-kata syahadatain. Ini yang namanya anak-anak kan umur 2 tahun mungkin sudah bisa berbicara, ya. Kalau kita mungkin abi, umi, makan, minum, ya. Terus apa lagi? Pipis, ya. Di saat-saat seperti itu, para salaf zaman dulu sudah berusaha untuk mengajarkan kepada anaknya ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah dari semenjak dini. Ya, sehingga mengajarkan ilmu dari semenjak dini kepada anak-anak itu bukan melanggar syariat. Bukan pula tuduhan yang biasa dituduhkan adalah memberat-beratkan memori anak, salah itu. Ya, tentunya diajarkan ilmu sesuai dengan kapasitas dan kadar kemampuan anak. Ini dia, ya. Faedah yang kedua yang telah kita bahas, bahwa mengajarkan ilmu kepada anak-anak, irsyadun li muallimi sibyan bintihazil awqatil munasibah. Mengajarkan ilmu kepada anak-anak itu disesuaikan dengan waktu-waktu yang tepat dan dengan cara-cara yang hasanah, cara-cara yang baik, fi ta'limihim, dalam mengajarkan ilmu kepada mereka. Faedah ini penting. Kami ulas sampai satu pelajaran tersendiri kemarin. Ulasan penting ini adalah apa? Kalau kita mengajarkan ilmu kepada anak kita dengan cara keras, tidak dengan cara rahmah, tidak dengan cara yang baik, lemah lembut, itu malah justru akan membuat anak itu benci kepada ilmu yang kita ajarkan. Hobi terlebih dahulu. Takut terlebih dahulu. Ini dia. Ya. Maka ajarkan ilmu agama ini dengan cara yang baik. Paskan waktunya. Kalau memang pas lagi bermain, ya namanya anak-anak lah. Waktu bermain, bermain. Jangan sampai kita menjadikan anak itu seperti terpenjara. Dan ini adalah program besar bagi para pemilik pondok. Jadikan anak itu betah di pondok. Bukan seakan-akan pondok itu adalah mesnya TNI atau tentara. Penuh dong. Kalau enggak pukul. Jangan seperti itu. Tapi jadikanlah pondok itu tempat yang rahmah, kasih sayang. Anak itu rindu terhadap pondok ketika dia pulang. Dan begitu seterusnya. Sehingga anak itu cinta dengan ilmu agama dari semenjak kecil. Ini dia. Ya. Ini perlu diperhatikan. Mendidik anak itu tidaklah dengan kekerasan. Mereka tidaklah menerima sesuatu yang keras. Karena Rasulullah dalam beberapa contoh mengajarkan kelemah lembutan kepada anak-anak. Bukan saja kepada orang tua. Bahkan beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, malam yukrim kabilaysa minna, malam yukrim kabirona, walam yarham sahirona. Bukanlah termasuk dari pengikutku, kata Rasul. Tidaklah termasuk dari golonganku, kata Rasulullah. Siapakah itu? Malam yukrim kabirona. Orang yang tidak memuliakan orang-orang tua di antara kami. Dan orang yang tidak merahmati anak-anak kecil di antara kami. Jadi sikap kepada orang tua, yukrim, memuliakan, menghormati. Bahasa kita ngajeni. Ini dia. Kepada anak-anak apa sifatnya? Sikap kita kepada anak-anak apa? Yarham, merahmati. Bukan syadid, keras. Bukan. Tapi iya Pak, yarham saghirana, merahmati, mengasihi, menyayangi anak-anak. Jadi Islam ini sempurna dalam pengaturannya. Ya, jadi jangan dikesankan Islam ini kasar, keras, bengis, kejam, tidak. Tidak sama sekali. Anak itu diajarkan hafal Quran bukan berarti dengan cara yang keras. Ya. Pakai target tentunya, yang namanya belajar pakai apa? Target. Sekian juz, sekian ayat, sekian muka, sekian baris. Tapi itu semuanya disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Orang kemampuannya beda-beda atau sama, Bapak? Hah? Beda-beda apa sama? Beda-beda. Mau dites di sini? Coba kemampuannya ini dengan ini, beda apa sama? Beda. Yang namanya orang beda. Maka tingkat penyerapan ilmu pun berbeda juga. Kita lanjutkan dalam membahas kaidah yang ketiga. Ini juga telah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat. Fil hadithi irsyadu sibyan wa hafum ala hifdin. Ala hifdin ma yanfa'u minal ilmi. Wa hum sighar. Dalam kaidah yang ketiga ini, beliau menyebutkan hadith ini membimbing kita wahai para orang tua mengajarkan hafalan kepada anak-anak kaum sihar dalam kondisi mereka anak-anak masih kecil. Tentunya yang namanya anak-anak mungkin belum paham bahasa Arab, apa sih faedah dia menghafalkan hadis Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal, bahkan hafalannya lebih banyak daripada kita. Ya. Nah, kita jenengan hafal berapa hadis, Bapak? Mereka bisa lebih dari kita. Hafalan Al-Qur'annya lebih. Ya, tentunya enggak semua anak-anak yang di pondok hafalannya lebih. Saya saja minder. Ya, kalau lihat anak kelas 4 di pondok saya nyimak, waduh, saya minder. Enggak kelasnya, enggak level saya dengan dia. Bukan saya lebih tinggi, saya lebih rendah daripada mereka. Hafalannya sekian juz, tartil, bagus, mungkin sambil delenger bisa. Maksud sambil delenger Bapak? Saking sudah hafalnya delenger ini moni. Kalau kita, delenger hilang. Nah, mengajarkan hafalan kepada mereka itu bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat, bermanfaat. Manfaatnya kapan? Manfaatnya dari semenjak kecil. Otak dia diisi dengan hafalan yang manfaat. Hatinya diisi dengan yang manfaat. Sehingga tidak kotor. Ini dia. Suatu saat kalau dia bisa mengeluarkan apa yang telah dihafal, manfaatnya berlipat ganda. Pribadi dia dan juga pribadi orang lain. Ini dia. Ya. Kemudian manfaat atau faedah yang keempat. Yang sekarang kita bahas. Fil hadithi istighdamu ra'fah warrahmah warrifq bisibyan inda ta'alimihil ilm wa taklin mudars. Hadith ini mengajarkan kepada kita untuk menggunakan sikap lemah lembut dan kasih sayang dalam mendidik ilmu kepada mereka. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan oleh Rasulullah ketika beliau mengatakan ya hulam, wahai anak. Dipanggil dengan panggilan yang merahmatinya. Nah, sini. Begitu. Panggil dia dengan panggilan yang baik. Ya, kalau mau memanggil mereka, katakanlah dengan ucapan yang baik, yang disukai sama anak. Dan beliau mentahdir di sini, dan jangan sampai membuat kata-kata yang buruk, panggilan-panggilan yang buruk kepada anak didik. Jangan. kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang makian, jangan. Ya, umpamanya manggil anak bocah apa namanya? BODH apa? Apalagi lebih kasar yang depannya G apa? Jangan, jangan disebut seperti itu. Jangan. Sampai pun kata-kata makian, kamu anak nakal, jangan. Karena apa? Hal itu bisa memalukan dia dan bisa menjadikan contoh bagi teman-temannya itu mengatakan, kamu anak nakal. Sunahnya siapa? Gurunya. Diikuti oleh murid yang lainnya untuk mengatakan sama-sama anak nakal. Nah, ini repot sudah. Sehingga betul-betul Islam mengajarkan sampai dalam hal lafaz memanggil. Ini diajarkan dengan lemah lembut. Dan jangan memilih kata-kata yang mengandungi hardikan. Ya, seperti apa? Tell me. Apa itu tell me apa? Telat mikir. Ya, jangan. Bahasa-bahasa itu dijauhi. Termasuk dalam pergaulan orang tua terhadap anaknya di rumah. Senakal apapun, jaga lisan ini dari kata-kata buruk. Kalau itu sebagai doa, naudzubillah min dzalik. Oh, bocah. Welah. Terjadi seperti apa yang kamu katakan. Dia bodoh terus, umpamanya. Ini mengerikan. Pergaulan orang tua dengan anak dijaga. Ya, bentuk rahmah kita terhadap anak. Sehingga tujuannya adalah kata beliau, wala yakhfa ma fi hadha al-uslub min tahbib wa targhib as-sabiy fil 'ilmi wa hubbi talabihi wa ahlihi wal julus fi majalisihim li akhd al-'ilmi minhum. Kesimpulannya kata beliau yang keempat adalah Rasul mengajarkan kata-kata indah, kata-kata manis, kata-kata penuh rahmah kepada anak didik, terutama anak didik, dalam rangka menanamkan rasa cinta mereka kepada ilmu dan kepada ahlul ilmi. Perhatikan ini, penting ini, menumbuhkan rasa cinta di hati para anak-anak kepada ilmu yang sedang dibahas. Dan rasa cinta anak kepada ahlul ilmi. Orang yang memiliki apa? Ilmu. Karena tersampainya ilmu dari sang guru kepada murid, jikalau terjalin saling rahmah merahmati. Guru merahmati muridnya, sungguh-sungguh menyampaikan ilmu, sungguh-sungguh berusaha memahamkan. Ini dia. Anak pun mencintai gurunya. Masya Allah. Ini dia. Dan mendidik anak supaya cinta dengan majlis ilmu. Beda halnya kalau sang anak atau anak didik dalam satu kelas dan satu kelas belum apa-apa sudah benci terhadap gurunya. Kadang ada guru yang over. Perhatikan ini. Termasuk orang tua yang over. Orang tua pengennya anaknya baik. Selalu ditegasi. Selalu dimarahi. Pengennya, kenapa sih kamu marah-marah sama anak? Iya, saya pengen anak saya itu baik. Iya, tapi caranya itu loh. Melanggar syariat seperti itu. Kalaulah marah sesekali. Untuk memberitahukan bahwa ini orang tua. Kamu anak. Sesekali. Bukan sebagai pokok. Itu melanggar syariat. Bisa dipahami kan? Anak cinta sama orang tua. Seharusnya seperti itu. Kalau orang tua marah-marah terus, anak benci apa cinta sama orang tua? Benci. Dia kalau mau pulang ke rumah, takut. Kenapa sih? Anak musuhku. Siapa sih musuhmu? Ramah aku, dewek. Waduh, repot sudah urusannya. Ini bahaya nih. Salah didik yang seperti ini. Maka tidak ada kebaikan di keluarga tersebut. Demikian pula sang guru, dia pengennya anaknya itu rapih, tenang. selalu bawanya apa? Apa itu? Bambu yang tuding bahasa Jawanya. Apa itu tuding, Bapak? Ya tuding lah ya. Tongkat tapi dari bambu yang biasa di tangan. Ada yang nakal, tep. Lih banget. Tep. Kayak Joko Kungfu aja. Tak, langsung kena, langsung kena. Guru yang seperti ini enggak rahmah. Maka jangan harap ilmunya akan diserap oleh muridnya. Ini dia. Ya, jangan harap seperti itu karena ini pelanggaran syariat yang seperti ini. Ya. Jangankan anak itu akan menerima ilmu, dengar saja namanya, takut. Siapa sih gurunya? Sehbul. Wah, takut momonya. Ini kerugian besar. Karena tidak akan tersampaikan ilmu. Tapi kalau mendengar namanya kok senang, nah ini ada harapan ilmu tersebut akan tersampaikan. Ya, aywa. Kaum muslimin yang berbahagia, faedah yang berikutnya, kita masuk ke yang kelima. Atau sebelum saya masuk ke lima, ada dalil di sana. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nomor ke-6024. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Rasulullah bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah, yuhibbur rifqa, cinta dengan kelemah lembutan. Fil amri kulli, dalam segala urusan, dalam segala permasalahan, dalam segala tindak tanduk, Allah itu cinta adanya kelemah lembutan di dalam segala urusan kita. Bicara dengan karyawan lemah lembut, maka kita akan diajeni, disegani oleh anak buah kita. Bicara kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada murid, kepada teman dengan lemah lembut, maka orang akan segan dengan kita dan akan membalas kelemah lembutan juga. Sampai pun dalam membantah ahlul bid'ah, maka dibantahnya ahlul bid'ah itu dengan ilmiah. Dengan apa? Ilmiah. Sehingga dengan tujuan membantah itu adalah dalam rangka orang itu tersadarkan. Bukan malah marah kepada kita di saat kita membantahnya. Bukan. Tersadarkan. Ternyata dia dung. Terkoreksi. Dengan ungkapan yang kita sampaikan. Ini dia. Membantah ahlul bid'ah bukan emosi marah. Tapi dalam rangka al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil mungkar, penuh dengan cara yang tepat. Mengingkari kemungkaran itu dilalui dengan yang paling lemah lembut, begitu seterusnya. Ya, itu pembahasan tersendiri. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan beliau di sini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma wala kana al-fahsyu fi syai'in qat illa syanah." Tidak ada kelemah lembutan yang kamu terapkan kecuali pasti itu akan menjadi baik. Segala hal menyelesaikan masalah dengan lemah lembut. Membicarakan perkara dengan lemah lembut. Kata Rasul, pasti perkara itu akan menjadi baik. Ini dia. Namun kata Rasulullah, walau walakana al-fahsyu, dan tidak ada kekasaran ditaruh pada sesuatu perkara, kamu menyikapi sebuah permasalahan dengan kasar, itu pasti akan menjadikan buruk urusan tersebut, akan semakin ruwet, akan semakin kacau, akan semakin tidak ada solusi terbaik. Ini dalil yang tentunya sebagai pijakan kita dalam urusan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, terutama dalam menghadapi anak-anak. Lah kalau anak kita sudah besar, sudah tua, kita ini sudah tua sih, anak kita sudah bujang umpamanya, tetap saja dalil ini berlaku. Ya tentunya dengan kondisi-kondisi yang ada Setiap orang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan. Faedah yang kelima dalam hadis ini. Fil hadithi munadatu sabi ya ulam au ya ulayyim au ya bunayya kama fi ba'd al hadith kama fi ba'd al fadi riwayat al hadith. Disyariatkannya kita memanggil anak kita dengan panggilan ghulam. Namanya Ahmad tapi dipanggil ghulam boleh. Atau dipanggil ya ghulayyim, wahai anak kecil. Atau dipanggil ya bunayya, namanya bukan bunayya tapi dipanggil dengan ya bunayya. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat hadis yang banyak, beliau memanggil anak-anak walaupun bukan anaknya beliau, dipanggil dengan nama-nama ya bunayya, wahai anakku, atau ya waladi, wahai anakku, ya, atau kalau jamak ya abnai, abnaun jamak dari banin, ya jamak dari ibnun, atau ya auladi, atau bahasa Indonesianya wahai anakku, atau dipanggil dengan nak, biasa gitu ya. Bahasa Jawa dipanggil apa biasa? Le. Ya. Tole, begitu aja biasanya. Le. Sini le, Griki le, atau apalah. Boleh, silahkan. Asal kata-kata itu menimbulkan rasa rahmah di antara dua belah pihak. Ya. Jangan memanggil, walaupun itu bahasa Jawa, dengan kata-kata yang kasar. Contoh apa kalau manggil anak? Kalau bahasa apa sih contoh? Manggil anak tapi muatannya kasar. Kayaknya enggak ada ya? Dipanggil dul lagi. Dul gundul gitu. Jangan, jangan dipanggil seperti itu. Itu akan mematri dalam hati dia. Masuk ke pembahasan yang keenam. Dalal hadith ala ihtimamin nabi bita'alimi sibyan tauhida was sunnah. Hadith ini menunjukkan kesemangatan Rasulullah dalam mengajarkan ilmu tauhid dan ilmu sunnah kepada anak-anak. Tentunya kepada umat semuanya. Karena pembahasan buku ini berkaitan dengan anak-anak, hadis ini dibawakan. Ini loh contoh. Rasul semangatnya luar biasa mengajarkan ilmu tauhid kepada sampai anak-anak Ibn Abbas yang umurnya barusan 7 atau 8 tahun. Nah, ini dia. Diajarkan ilmu tauhid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diperintahkan oleh Rasulullah Ibn Abbas untuk menghafalkannya. Inni u'allimuka kalimatin fahfadhunna. Wahai Ibn Abbas, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata-kata. Dan hafalkanlah olehmu. Ternyata Masya Allah, Ibn Abbas mendengarkan hadis ini umur sekitar 7 tahun. Ternyata beliau bisa menyampaikan secara sempurna kepada kita. Maksudnya dalam riwayat ini sampai ke kita alhamdulillah malam hari ini. Itu kalau tidak dihafal dari semenjak itu, kira-kira bisa menyampaikan tidak Bapak? Tidak, tapi beliau langsung bisa mencerna, menghafalkannya. Sehingga sampailah sabda Rasulullah ini ke kita ya, pada malam hari ini. Sehingga pendidikan tauhid dan sunnah, jangan kita punya pikiran, lah nanti gampang nekwis ngumur. Jangan. Beberapa orang tua punya pola pikir, saya pernah menghadapi orang yang salah dalam pandangan. Orang tua. Dia mengatakan, anakku tak corna bela. Bahasanya seperti itu. Biarkan, bebas. Loh kok seperti itu akhirnya? Iya, kalau nanti memang Allah takdirkan anakku menjadi salafi, dia akan jadi salafi. Contohnya kayak abinya. kayak gitu. Dulu saya nggak tahu salafi, tahu-tahu sekarang alhamdulillah. Oh seperti itu. Ini salah atau benar bapak? Hah? Salah, seakan-akan benar ya. Seperti abinya, dulu nggak kenal salafi, sekarang kenal salafi. Jawabannya gampang. Kamu ini kalau nggak dapat hidayah salafi, nggak tahu sunnah, kira-kira jadi apa kamu sekarang ini? Ahlu syirik atau bid'ah atau bahkan kufur. Kemungkinan antar itu. Ahlu maksiat. Apakah kamu akan spekulasi terhadap anakmu? Ya kalau anakmu dapat petunjuk, kalau enggak bablas sampai mati. Ketun orang we. Nah ini dia. Akhirnya dia berpikirannya berubah, mulai berubah. Mulai berubah. Nah, dia tampak membawa anaknya ke majelis ta'lim. Tadinya enggak pernah. Ini pernah terjadi. Ya. Maka ikhwan yang menggunakan pola pikir seperti itu salah. Anak itu dididik oleh orang tua dari semenjak kecil. Bukankah kita bersyukur dengan mendapatkan petunjuk hidayah sunnah? Maka marilah kita terapkan itu pada anak kita dari semenjak kecil. Dan jangan pernah kita punya pola pikir. Gara-gara anakku sudah tahu sunnah dari semenjak kecil, dia tidak bisa merasakan kebebasan. Hati-hati ini. Ini syubhat. Bahaya tidak pola pikir seperti ini bapak? Bahaya. Gara-gara anakku saya sudah tekankan tauhid, saya sudah tekankan sunnah, saya sudah tekankan. Akhirnya anakku enggak pernah bebas. Bermain pun lingkupannya khusus melakukan ini pun enggak boleh. Ini enggak boleh. Kasihan tertekan gara-gara sunnah. Salah seperti itu. Jangan sampai ada yang seperti itu di benak-benak kita. Wahai orang tua. Atau wahai calon orang tua. Ya, karena di sini ada beberapa yang bujang. Yang belum punya anak. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia. Pola pikir seperti yang tadi di atas salah. Karena menganggap pelajaran tauhid dan sunnah dari semenjak kecil. Mengurangi kebebasan anak. Itu salah. Bahkan kalaulah kita mau berpikir positif. Anak kita alhamdulillah selamat dari kotoran tauhid, ya dari kotoran syirik, yakni kotoran yang menghalangi tauhid. Alhamdulillah. Anak kita ini alhamdulillah tidak pernah menghafalkan musik atau lagu apapun. Alhamdulillah. Anak kita ini alhamdulillah dari semenjak kecil terjaga akhlaknya, terjaga pandangannya, terjaga keinginannya. Alhamdulillah. Hendaknya seperti itu. Bersyukur, bukan malah negatif thinking, punya pola pikir yang salah. Ini dia. Dan pembahasan yang berikutnya yang ketujuh. Kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yabda'u bita'limi sibyan at-tauhid wal iman qabla ta'limihim al-Qur'an. Ini ada pembahasan yang penting, perhatikan Bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memulai pendidikan ilmu kepada anak-anak itu dimulai tentang tauhid dan iman. Barulah setelah itu seiring sejalan tentang Al-Qur'an. Jadi diajarkan kepada anak-anak tauhid dan iman terlebih dahulu, barulah setelah itu tentang Al-Quran. Apa itu dalilnya? Kita lihat dalilnya. Qala Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, berkata Jundub bin Abdullah, sahabat Rasulullah, kunna hilmanan hazawiratan, kami ketika masih kecil dulu, ya. Disebutkan di sini adalah anak-anak yang baru mulai bisa bergerak aktif. Ya, istadda wa qawwi wa qadam. Anak-anak umur 5, 6 ini kan sudah bisa ya aktivitas dan sudah bisa diajak bicara, bisa diajak apa mengerti kata-kata. Kata beliau, kami dulu semasa umuran seperti itu, bayu'allimuna al-imana qabla al-Qur'an. Rasulullah mengajarkan kepada kami tentang iman sebelum mengajarkan Al-Qur'an. Thumma yu'allimuna al-Qur'an. Kemudian setelah beliau mengajarkan iman, menanamkan iman, beliau mengajarkan Al-Qur'an setelahnya. Fazdadna bi'imanan. Maka dengan kita mempelajari Al-Qur'an setelah punya iman, itu imannya semakin kuat. Imannya semakin bertambah. Ini. Wa innakum al-yawm ta'lamuna al-Qur'an qabla al-iman. Dan sesungguhnya kalian sekarang ini, kata beliau, nasihat, ada kesalahan dalam pendidikan. Kalian mengajarkan Al-Qur'an sebelum kalian mengajarkan iman. Ini sebuah kesalahan dalam pendidikan. Kaum muslimin yang berbahagia, coba perhatikan. Mungkin ada orang kalau demikian di pondok-pondok salah ya. Ada pondok tahfidzul Qur'an, diajari ilmu Al-Qur'an. Berarti salah. Tidak seperti itu. Pendidikan iman disampaikan terus-menerus di kelas dan di luar kelas. Artinya di kelas ketika mereka jam aktif pagi sampai siang. Disampaikan ilmu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Sampaikan. Di luar kelas ketika taklim umum seperti ini. Misal di pondok kami di Mujur, taklim umum seperti ini ba'da maghrib. Setiap ba'da maghrib. Besar, tua, kecil, muda ada di situ. Duduk bareng. Sampaikan ilmu. Dan ini kepandaian guru dalam meracik bahasa dan materi. Ini dia. Dikenalkan iman sepanjang hari. Di antara waktu-waktu belajar, diajarkan ulumul Quran dari sisi membaca hurufnya, membaca surat tajwidnya, menghafalkan beberapa ayat. Ayat tersebut sebagai tambahan ilmu iman yang dia telah terapkan tadi. Misal diajarkan Allah itu Maha Besar. Dia membaca surat Al-Fatihah. Ah, itu sebagai penguat kuatnya iman tentang Allah itu Maha Besar. Bisa dipahami nih, Ikhwan? Aywa, seperti itu. Nah, yang salah seperti apa? Ini perhatikan. Yang salah itu, kadang sang guru, anak datang masuk ikro. Ikro toh. Pulang sudah. Ini manfaatnya kurang. Kenapa kalau anak tersebut sudah tidak belajar di tempat itu, sudah, gak ada asar, gak ada pengaruh. Ini dia. Ya sudah, begitu tidak lagi masuk langgar atau musola, prak-prakan. Tahu prak-prakan apa? Mendina gitaran toh. Ikronnya hilang. Kenapa? Karena ilmu iman tidak dimasukkan. Ini himbauan bagi para pengampu tepeki-tepeki. Ya. Kadang tepeki itu kan, apa tepeki itu siapa? Taman pendidikan Al-Quran ya. Itu jangan cuman sekedar ikro-ikro-ikro tok. Jangan. Bahkan yang paling pokok, iman. Karena Rasul mendahulukan iman dan tauhid. Seiring dengan itu, membaca Al-Quran yang dilancarkan. Ini. Beberapa orang kan sistemnya tidak seperti itu ya. Langsung ikro, langsung hafal Quran, langsung hafal Quran bagus. Tapi kalau dia tidak ada iman, itu hilang. Gak ada bekas maksudnya seperti itu. Pengaruhnya sangat sedikit. Pengaruhnya sangat sedikit. Ikro dipelajari anak-anak ketika umur SD ya. SD. Kelas 1, 2, 3, 4. Kelas 5 sudah jarang belajar. Kemusola pun jarang. Sudah mulai nakal. Kelas 6 apalagi SMP. Yang tadinya biasa kemusola, ke masjid, sudah gak pernah lagi. Ini kalau dulu coba. Ketika dia umur 1. SD 2, 3, 4, 6, antum ajarkan ilmu tauhid, sunnah, itu membekas ketika dia SMP. Itu lebih penting. Dan akan semakin dia suka dengan ilmu Al-Quran, setelah dia memiliki apa? Iman. Faham yang dimaksudkan kaum muslimin? Mengerti yang dikatakan salah di sini? Mengajarkan ilmu Al-Quran saja, tanpa didahului dengan iman. Karena itu, bagi para pengembu TPQ, atau TPA hendaknya memperhatikan hal yang seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ini yang kami maksudkan dengan buku ini khusus berbicara masalah dunia pendidikan yang berkaitan dengan anak-anak. Ya. Dan kalau kita terapkan pendidikan ini kepada orang tua pun tepat. Kalau ada di antara kita, ini nyamuk sedikit, mumpung ada ingatan. Kalau kita mengajarkan ilmu kepada orang tua kepengen belajar Al-Quran, ajari, gak apa-apa, itu medianya. Ayo bapak-bapak, belajar ilmu Al-Quran, baca Al-Quran, dibiasakan apa namanya, didikte apa ya? Qul huwallahu ahad. Orang sudah umur 60 tahun, baru belajar Al-Quran. Ketinggalan banget, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan matinya dalam kondisi beriman. Nah, ketika kamu mengajarkan Qul huwallahu ahad, selingi dengan keterangan ayat itu. Jangan labaskan aja, jangan. Iringi. Maksud ayat ini, Pak, kados niki. Oh, itu lebih masuk daripada baca Qul huwallahu ahadnya. Kalau itu sudah masuk, bacanya otomatis ngiringi masuk. Bisa dipahami, kaum muslimin? Ayo, dan itu pahalanya besar. Kalau dia mati di atas tauhid, ketika kita yang mengajarkannya, luar biasa, Masya Allah, dia akan berterima kasih ke kita. Jazakallah khair anak muda, saya mati di atas tauhid. Luar biasa. Karena itu jangan kita menolak mengajar orang tua ulumul Quran, tapi apa? Sisipi itu. Ya bahasa kita sisipi, padahal itu yang terpokok. Tapi tanpa disadari orang tua tersebut jadi tahu perkara tauhid. Bisa dipahami kaum muslimin ya? Aywa, wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.